Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lam rahimakumullah fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, dan dengan atas izin dan kudratnya kita dapat bertemu kembali dan berkumpul di majelis yang mulia ini. Suatu iman rahimakumullah, para thalabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam waktu yang relatif untuk membahas adalah dibilang singkat waktunya yang kita miliki, saya akan membawakan judul pada kesempatan pagi hari ini dengan judul Zadul Albab Liyaumil Kitab. Persiapan ulil albab, artinya orang-orang yang berilmu, ahli iman, untuk menghadapi hari pembalasan, yaitu hari di mana setiap manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihwatu iman rahimakumullah, sesungguhnya kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang sesungguhnya adalah manakala seseorang selamat pada hari Yaumul Kitab. Walidzalika qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, an-nikmatu ni'matan, nikmatul mutlaqah wa ni'matul muqayyadah. Oleh sebab itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan kenikmatan terbagi kepada dua, nikmat yang mutlak yaitu nikmat yang senantiasa akan terus menerus, nikmat yang tidak akan terputus, nikmat yang akan langgeng adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat seorang berada di atas Islam, berada di atas sunnah, berada di atas tauhid, berada di atas ketakwaan. Adapun nikmatul muqayyadah, nikmat yang terbatas, adalah nikmatud dunya, nikmatus sihah, yaitu nikmat kesehatan, nikmat dunia, nikmat kedudukan, di mana sesungguhnya nikmat ini akan berserikat di dalamnya mukmin ataupun kafir, orang yang taat ataupun orang yang maksiat, maka mereka akan sama-sama merasakan nikmat ini. Maka orang yang diberikan kenikmatan yang hakiki, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, maka merekalah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Ikhwati iman rahimakumullah, setiap manusia akan berhadapan dengan apa yang dinamakan dengan yaumul karbi, yaitu satu hari setiap orang akan berhadapan dengan ujian, dengan kesulitan yang tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kebaikan di dunia ini. Pada waktu itu tidak berharga lagi harta dan keturunan, sebagaimana Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat ke-40 ayat 88 atau dalam surat ke-26 surat As-Su'ara ayat 88, di mana Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burizatil jahimu lil ghawin. Satu hari tidak bermanfaat lagi harta dan keturunan, anak dan cucu, kecuali yang datang kepada Allah Ta'ala biqalbin salim, hati yang ikhlas, hati yang tunduk, hati yang bertakwa. Pada satu hari akan dihadapkan orang-orang yang bertakwa ke surga, dan akan dihadapkan bagi orang-orang yang durhaka neraka. Ikhwati iman rahimakumullah, pada hari itu tidak berharga keturunan dan harta yang kita miliki. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat yang lain bahwa pada hari itu orang yang melakukan kedzaliman tidak bermanfaat lagi kata maafnya, tidak bermanfaat lagi iktidar mereka, kata maaf, taubat mereka di sisi Allah Ta'ala, kecuali orang yang bertaubat sebelum ia wafat. Allah telah menjelaskan dalam surat ke-40 ayat 52, yauma la yanfa'ul adh-dhalimina ma'dziratuhum wa lahum yusta'tabun. Pada hari ini, dalam ayat yang lain, tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim kata maaf mereka, dan mereka tidak ditangguhkan lagi. Jadi artinya barang siapa yang bertaubat dan meminta maaf kepada Allah Ta'ala, pada hari itu, pada hari ketika kita akan dihisab, maka tidak bermanfaat lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain bahwa tidak bermanfaat lagi keimanan seseorang kecuali keimanan dan kebaikan yang dilakukan sebelum ia mati. Allah telah menjelaskan dalam surat yang ke-6 ayat 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takum amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan. Satu hari setelah datangnya ayat-ayat Rabbmu, ciri-ciri hari kiamat, maka tidak bermanfaat lagi bagi seseorang keimanan, seseorang yang tidak beriman sebelumnya dan tidak melakukan kebaikan sebelumnya. Jadi pada hari itu tidak ada yang bermanfaat lagi. Kemudian Allah pun menolak keimanan orang pada hari itu. Qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum. Katakanlah, inilah hari kebahagiaan, hari kemenangan bagi orang-orang yang bertauhid dan beriman, maka tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir keimanan mereka. Jadi artinya dalam beberapa ayat ini, setiap manusia akan berhadapan dengan yaumul karab, dengan satu hari yang mereka itu akan menghadapi hari-hari kesulitan. Maka yang wajib dipertanyakan, amal apakah, persiapan apakah yang kita hari ini telah persiapkan untuk menghadapi hari-hari itu. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita, ma min ahadin illa sayukallimuhullahu yawmal qiyamati laysa bainallahi wa bainahu kujuman wa yanzuru aymana minhu fala yara illa maqad qadama min amalihi wa yanzuru shimalahu fala yara illa maqad qadama min amalihi thumma yanzuru tilqa'a wajhihi fala yara ilan nas. Suma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqu binnari walau bisikit tamratin. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Ali bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, setiap orang akan diajak bicara oleh Allah taala pada hari itu. Jadi tidak ada di antara kita kecuali Allah taala akan mengajak bicara dengan kita. Tidak ada di antara Allah dengan kita penerjemah. Lalu kita akan melihat ke sebelah kanan, maka kita tidak melihat kecuali apa yang telah kita perbuat. Lalu kita melihat ke sebelah kiri, maka kita tidak melihat kecuali sesuatu yang telah kita perbuat. Lalu kita akan melihat ke depan kita, maka akan diperlihatkan neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada api neraka, walaupun kamu memakan hanya sepotong biji kurma yang bisa mengantarkan kamu ke neraka. Dalam arti janganlah kamu menganggap sepele dengan perkara dosa yang menyebabkan kamu terseret kepada api neraka. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadmu syamsu yaumal qiyamati qadrami wa yu'rafun faminhum man yu'khadu qadr ala ka'bay wa minhum man yu'khadu ala rukbatay wa minhum man yu'khadu ala hikway wa minhum man yuzimu iljama. Nabi SAW mengatakan, pada hari itu akan mendekat matahari sekitar 1 mil. Setiap manusia akan berkeringat sesuai dengan amalnya, karena saking panasnya matahari pada waktu itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, di antara mereka ada yang diambil, ada yang berkeringat sampai kedua mata kakinya, ada yang berkeringat sampai kepada lututnya, sampai kepada pinggangnya, dan di antara mereka ada yang bermandikan keringat karena merasakan teriknya matahari. Inilah yang dinamakan yaumul qarab, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada hari itu, yuhsyaruna yaumal qiyamati sufatan uratan ghurla. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada hari keadilan itu, manusia semuanya akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Mereka akan dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka. Lalu mereka akan dikumpulkan di alam mahsyar yang dinyatakan bumi pada waktu itu putih kemerahan, berada di tempat yang sangat luas dan matahari mendekat, dalam keadaan kita telanjang, tidak dihitan, tidak memakai sandal, sebagaimana kita pertama kali diciptakan. Demikianlah setiap manusia pada hari kiamat. Maka yang dipertanyakan oleh kita hari ini, amal apakah yang mesti kita persiapkan agar kita selamat pada hari itu, agar kita bisa menyelamatkan diri di yaumul karab, pada hari kita menghadapi berbagai bentuk kesulitan. Maka ihwatu iman rahimakumullah, faman salakan najata bijam'il malil mujarrad wa talabil manzila aflah wa halaka. Maka barang siapa yang mencari kebahagiaan dengan cara mengumpulkan harta semata, dengan cara mencari kedudukan, maka orang ini akan rugi, orang ini akan celaka di dunia dan di akhirat. Jadi barang siapa yang di muka bumi ini mencari kebahagiaan, mencari ketentraman dengan semata-mata mengumpulkan harta, dengan semata-mata mencari kedudukan, maka mereka akan celaka, mereka akan rugi. Sebagaimana kita melihat saudara-saudara kita hari ini, sebagaimana kita juga menyaksikan kondisi-kondisi sebagian umat ini yang mereka telah terlalaikan dengan kehidupan dunia ini, yang mereka telah terlalaikan dengan kedudukan dunia ini. Mereka semakin menjauh dari agama Allah, mereka semakin terbuai dari agama Allah Ta'ala. Iwatu iman rahimakumullah, sesungguhnya ada beberapa hal, ada beberapa poin yang akan menyebabkan seorang mukmin tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat. Mereka akan diselamatkan dari berbagai kesulitan baik di dunia ataupun di akhirat. Di dalam kesempatan yang singkat ini, kita akan mencoba untuk menyebutkan beberapa poin yang bisa menyelamatkan kita dari kesulitan dunia dan di akhirat, sehingga kita akan sampai kepada kedudukan yang tinggi. Al-mawqiful awal, langkah yang pertama. Al-khutwatul ula, langkah yang pertama yang wajib ditempuh oleh seorang mukmin adalah ikhlasul amali lillah wa ikhlasul ubudiyah lillah. Langkah yang pertama yang akan menyebabkan seorang mukmin tinggi derajatnya dan diselamatkan dari hari-hari kesulitan, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala, mengikhlaskan amal kepada Allah Ta'ala. Undur ila qawli ta'ala, innalladzina qalu rabbunallah humastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzan wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Perhatikan kepada ayat yang mulia ini. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, artinya mereka mentauhidkan Allah, mereka beriman kepada Allah, lalu mereka beristiqomah di atas tauhid ini, istiqomah di atas perintah Allah Ta'ala, maka para malaikat akan memberikan kabar gembira kepada kita. Berilah kabar gembira mereka agar mereka tidak ditimpakan rasa takut dan rasa sedih, dan berilah mereka kabar gembira dengan surga yang telah disediakan. Ihwati iman rahimakumullah, setiap mukmin paling tidak akan menghadapi beberapa kesulitan. Kesulitan yang pertama indah sakratul maut. Kesulitan yang pertama ketiga sakratul maut. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mauta lasakarat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina yamutu bi arafil jabin. Sesungguhnya mati diawali dengan sakarat. Sesungguhnya seorang mukmin akan mati dengan keringat di jidatnya. Kenapa ibadah iman rahimakumullah? Sebab pada hari itu hari kesulitan, ketika Allah Ta'ala akan mencabut nyawa kita. Iwat iman rahimakumullah, maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, maka malaikat akan memberikan kabar gembira. Janganlah kamu takut terhadap apa yang kamu akan hadapi, dan janganlah kamu sedih terhadap orang-orang yang kamu tinggalkan. Maka mereka akan diberikan kegembiraan, diberikan kabar gembira orang yang bertauhid. Yang kedua, kita akan menghadapi kesulitan ketika kita di alam kubur. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah setiap hamba kecuali akan didatangi dua malaikat dan dia bertanya kepada kita. Maka orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah, maka mereka akan dimudahkan menjawab pertanyaan dua malaikat. Berbeda dengan orang-orang yang tidak bertauhid, maka mereka mengatakan hahu hahu, lalu dipukul oleh besi ataupun palu dari besi, lalu akan dipukul dan keluar darah dari telinganya, kemudian akan dihimpitkan kuburannya dan akan dihidangkan kepadanya api neraka, sehingga dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia menjerit dengan suara yang sangat keras, terdengar oleh setiap makhluk di bumi ini kecuali jin dan manusia. Maka orang-orang yang beriman, malaikat akan berkata, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih. Demikian juga ketika kita di arafatil kiamat, ketika kita di arafatil kiamat, maka orang yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah, maka mereka yang akan selamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Faqala fa minha rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa. Ma tunfiqu yaminuhu hatta la ta'lama shimaluhu. Wa qala aidan rajulun dzakarallaha khafiyan fafadat ainah. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa ahlul ikhlas di dalam amalnya, maka mereka akan diselamatkan fi yaumil karab, pada hari-hari kita mendapatkan kesulitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tujuh kelompok yang mereka akan mendapatkan naungan dari teriknya matahari dengan naungan yang diciptakan oleh Allah Taala. Siapa di antara mereka? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia menyembunyikannya sehingga dia tidak mengetahui tangan kirinya. Gambaran dari ikhlas. Gambaran di mana orang itu adalah tidak ingin riya dan tidak sum'ah ketika dia bersedekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga di antara mana ikhlas. Seseorang yang mengingat Allah Ta'ala pada waktu malam yang sepi, lalu dia menangis di hadapan Allah Ta'ala, maka ini adalah gambaran ikhlas. Maka keikhlasan terhadap amal yang kita lakukan, itulah salah satu sebab kita akan selamat. Hunakah hadisun azim? Di sana ada hadis yang sangat agung, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah sejarah, sebuah kisah tentang tiga orang yang safar lalu masuk ke sebuah gua, lalu pintu gua itu tertutup. Maka tiga orang itu mengatakan, kita tidak bisa keluar dari gua tersebut, dari gua ini, illa an tad'uwallaha bisalihi a'malikum. Sesungguhnya kamu tidak bisa keluar dari gua ini kecuali kamu berdoa kepada Allah dengan bertawasul, dengan amal yang ikhlas, dengan amal soleh yang ikhlas. Lalu dikisahkan tentang tiga orang. Salah satunya seorang pemuda pencari kayu bakar. Lalu dia mencari kayu bakar, lalu dia mendapatkan keuntungan, lalu dia memberi air susu. Kemudian ketika ia pulang ke rumahnya, maka didapati kedua orang tuanya telah tertidur. Maka dia tidak ingin jika seandainya ia mendahului kedua orang tuanya meminum susu tersebut. Ini gambaran bagaimana birrul walidain. Lalu dia mentiduri air itu agar airnya tetap hangat. Ketika pagi-pagi ibunya bangun, orang tuanya bangun, maka dia menghidangkannya. Lalu dia berkata, "Ya Allah, jika seandainya apa yang aku lakukan ini yabtaghi bihi wajh Allah, faqrij anni." Maka ia mengatakan, "Ya Allah, jika seandainya apa yang aku lakukan ini mengharapkan wajah Allah," artinya ikhlas, "maka geserkanlah pintu gua ini." Maka bergeser, tapi belum mampu keluar. Lalu yang keduanya dia berkata, "Sungguhnya aku memiliki saudara perempuan, dan aku mencintai kepada perempuan ini layaknya laki-laki kepada seorang wanita. Lalu kebetulan wanita ini meminta bantuan kepadaku, maka aku memberikan syarat kepada wanita itu, aku akan memberikan bantuan kepadamu dengan syarat perawanmu akan kau berikan kepadaku. Maka ketika ia akan melakukan dosa, wanita itu berkata, 'Ittaqillah, bertakwal kamu kepada Allah, dan janganlah engkau menyentuh perawanku kecuali dengan hak.' Maka dia terperanjat dan takut kepada Allah dan meninggalkan wanita itu dan menyedekahkan uangnya. Lalu dia berdoa, 'Ya Allah, jika seandainya apa yang aku lakukan ini mengharapkan wajah Allah, bukakanlah pintu gua ini.' Lalu bergeser sedikit, tapi belum bisa keluar. Maka yang ketiganya berdoa dan menyebutkan kisah, 'Sesungguhnya aku seorang tajir yang mempekerjakan banyak orang, dan aku telah menunaikan kewajibanku memberikan upah kepada mereka, kecuali satu orang di antara mereka. Maka aku memperbanyak hartanya, sehingga satu ketika datang, lalu dia bertanya, 'Mana hartaku?' 'Nah, harta kamu itu sapi, kambing, dan sebagainya.' Lalu dia mengatakan, 'Kamu jangan mempermainkan aku, hartaku dulu sedikit.' Maka dia mengatakan, 'Itulah hartamu.' Lalu dia berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, jika seandainya apa yang aku lakukan ini mengharapkan wajah Allah, maka bukakanlah pintu gua ini.' Lalu terbuka." Nah, yang jadi pertanyaan, kita bertanya, amal soleh yang mana? Amal yang dibarengi ikhlas yang mana yang hari ini telah kita perbuat untuk mempersiapkan yaumul karam? Di mana ikhwati iman rahimakumullah, sahabat ini ataupun orang-orang yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka bisa selamat dari sebuah kesulitan ketika mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah, ketika mereka mengikhlaskan amalnya kepada Allah Ta'ala. Maka ihwatu iman rahimakumullah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri telah mengatakan, "La yasihul qawl illa bi'amalin, wa la yasihul qawlun wa la amalun illa biniyat, niyatun salih. Wala yasihul qawlu wala al-amalu wala niyatu illa bittiba, ay illa bisunnati." Di mana beliau mengatakan, tidak sah ucapan kecuali dengan amal, tidak sah ucapan dan amal kecuali dengan niat yang benar. Lalu dia mengatakan, tidak sah ucapan, perbuatan, amal, niat kecuali dengan mengikuti apa? Sunnah. Maka salah satunya adalah ikhlas amal. Ihwatu iman rahimakumullah. Maka demikian juga keikhlasan ini, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mengikhlaskan amal kepada Allah, salah satu sebab kaum muslimin akan diberikan kedudukan yang tinggi di dunia ini, di mana kaum muslimin akan menjadi tinggi derajatnya di muka bumi ini. Allah Ta'ala akan tinggikan derajatnya di muka bumi ini, dan Allah Ta'ala akan mengeluarkan dari kesulitan dunia bagi orang yang bertauhid. Kalau tadi disebutkan di akhirat, sesungguhnya di dunia pun mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Lihat kepada firman Allah Ta'ala, "Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadallahu wa la yubadina lahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'." Dalam ayat ini Allah Ta'ala akan memberikan tiga hal kepada orang-orang yang bertauhid. Pertama, akan diberikan kekuasaan. Mereka akan menjadi berkuasa di muka bumi ini. Yang kedua, mereka akan diberikan keteguhan. Yang ketiga, akan diberikan keamanan dan kedamaian. Maka ikhwati iman rahimakumullah, sampaikan kepada sebagian kaum muslimin yang hari ini ingin menciptakan kedamaian, ingin menempuh kemenangan dengan cara mencari kekuasaan dan mengumpulkan harta. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul yang mereka mengawali dakwahnya dengan mencari kekuasaan ataupun dengan mencari harta. Tetapi semuanya mereka menempuh poin yang pertama dan utama ini, menyebarkan tauhid, mengajarkan manusia agar ikhlas ibadah kepada Allah. Dan dengan itu Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada Nabi Nuh dan kaumnya. Dan dengan itu Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada Nabi Daud dan kaumnya dan pengikutnya. Dan dengan itu Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Dan dengan itu Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada Nabi Yusuf dan kaumnya. Sebagaimana Allah Ta'ala juga memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya dan para sahabat radhiyallahu ta'ala bisabab ikhlasihim, dengan sebab ikhlasnya mereka. Dalam poin ini perhatikanlah kepada hadis yang mulia ini. Sesungguhnya jika kita hari ini mengumpulkan orang-orang yang kaya, seandainya kita hari ini mengumpulkan orang-orang yang memiliki kedudukan dan mengumpulkan para cendekiawan untuk memberikan kesejahteraan kepada umat ini dan untuk memberikan kemenangan kepada umat ini, demi Allah mereka tidak akan memberikan kemenangan dan tidak akan menjadi penyebab kemenangan bagi umat ini jika mereka bukan ahli tauhid. Tetapi orang-orang yang lemah, orang-orang yang fuqara, orang-orang yang miskin, dengan sebab doa mereka, dengan sebab keikhlasan mereka, dengan sebab kebaikan mereka, maka Allah Ta'ala akan menolong agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Innama yansurullahu hadhil ummata bi dha'ifiha ay bi da'watihim wa salahatihim wa ikhlasihim." Allah Ta'ala menjelaskan melalui lisan Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala menolong umat ini dengan orang yang lemahnya. Dengan apanya? Dengan doa mereka, dengan kebaikan mereka, dengan akhlak mereka, dengan amal soleh mereka, dan dengan keikhlasan mereka. Jadi kaum fuqara, kaum masakin yang amalnya sahih, yang mereka adalah ikhlas, maka itu menjadi penyebab utama diberikan kemenangan. Oleh sebab itu pengikut para nabi, pengikut para rasul, mereka dikatakan du'afaul qaum lakin mukhlisun. Oleh sebab itu ikhwatul iman rahimakumullah, para pengikut nabi, para pengikut rasul, mereka dikenal orang-orang yang lemah. Tetapi apa? Mereka adalah orang-orang yang mukhlis, mereka adalah orang-orang yang baik amalnya. Al-mawqifusani au al-quwwatusani, langkah yang kedua, as-sidqu fil iman. Langkah yang kedua yang menyebabkan kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala dan kita akan berada dalam kemenangan dan kebahagiaan dan tinggi derajat kita di sisi Allah Ta'ala adalah benar di dalam keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam surat yang kedua, di surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna ash-shalaata wa mimma razaqnahum yunfiquun walladziina yu'minuuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil aakhirati hum yuqiimuun." Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka keimanan yang benar, menyempurnakan keimanan, itu sebab utama kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan mendapatkan kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat yang kedua, Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Mereka yang menunaikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada yaumul akhir, maka mereka akan diberikan dua hal. Mereka akan diberikan petunjuk di dunia dan mereka akan mendapatkan keberuntungan. Maka barang siapa yang menyempurnakan keimanannya, benar dalam keimanannya, maka mereka yang akan mendapatkan keberuntungan. Lihat dalam surat yang ke-8, dalam ayat yang kedua dengan sampai ayat ke-4. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfirah wa rizqun karim. Hanyalah orang-orang yang beriman, itu orang-orang yang manakala diingatkan nama Allah, maka mereka bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka mereka bertambah keimanannya. Dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Orang-orang yang menunaikan sholat, menunaikan zakat, maka mereka itulah orang-orang yang beriman dengan benar. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, bagi mereka derajat yang tinggi, bagi mereka martabat yang tinggi, dan bagi mereka ampunan Allah. Lalu Allah Ta'ala menyatakan, dan bagi mereka rizki yang sangat baik. Bagi mereka adalah rizki yang penuh dengan barakah. Warizkun karim. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lihatlah kepada doa Nabi Ibrahim. Ketika Allah Ta'ala kisahkan Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim meminta kedamaian, ketentraman dan rizki, maka beliau mengaitkan dengan keimanan. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Rabb-nya, ya Allah, jadikanlah negara ini negara yang aman, damai, sentosa. Dan karuniailah penghuninya rizki yang banyak. Bagi siapa? Mereka yang beriman kepada Allah. Dan mereka yang apa? Yang beriman kepada yaumul akhir. Di mana Nabi Ibrahim AS mengaitkan doa ketentraman, doa kedamaian, doa permintaan kedamaian, ketentraman dan rizki dengan keimanan. Yang menunjukkan ikhwatu iman rahimahumullah, bahwa kedamaian, ketentraman akan diberikan kepada ahlul iman. Maka asidku fil iman, salah satu sebab utama seorang mukmin akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fi yaumil qarab, pada hari dia menghadapi berbagai bentuk apa? Kesulitan. Yang ketiga, al-istislam wal-imtiyad li ahkamillahi wa rasulih. Di antara penyebab utama di mana seseorang akan diselamatkan dari kesulitan, ketika seseorang itu tunduk patuh kepada hukum Allah, kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita, barang siapa yang tunduk kepada perintah Allah, barang siapa tunduk kepada syariat Allah, mengamalkan syariat Allah, mengamalkan perintah Allah, maka ia akan mendapatkan keberuntungan. Lihat kepada surat Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'mini idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya saja ucapan seorang mukmin apabila dia diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk ditetapkan sebuah hukum kepada mereka, maka mereka mengatakan kami mendengar dan kami mentaatinya. Maka merekalah orang-orang yang beruntung. Siapa yang akan diberikan keuntungan? Siapa yang akan diberikan pertolongan? Pada hari-hari kita akan mendapatkan kesulitan bagi orang yang taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang akan dikeluarkan dari kesulitan di dunia ini? Bagi mereka yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Dan demikian juga Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat Nur ayat 52. Wa may yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqih fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Mereka orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Mereka akan diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, agar kamu mendapatkan rahmat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam banyak ayat, siapa yang berpaling dari perintah Allah dan Rasul-Nya, siapa yang melampaui batasan Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan dihinakan. Lihat dalam surat Al-Mujadilah, Allah Ta'ala memperingati dengan dua kali dalam dua ayat yang berbeda. Innalladzina yuhaduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Innalladzina yuhaduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Perhatikan dua ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang membantah Allah dan Rasul-Nya, dia tidak mendengar apa yang diharamkan Allah, apa yang diharamkan Rasulullah, maka mereka akan menjadi orang-orang yang hina. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, setiap kali kita maksiat dan melanggar hukum Allah, maka dikala itu kita akan ditimpakan fitnah. Dan sejauh kita itu melaksanakan perintah, sejauh itulah pertolongan Allah akan sampai kepada kita. Dan sejauh kaum muslimin melakukan maksiat, maka sejauh itulah murka Allah Ta'ala akan menimpa kepada kita. Lihat kepada hadis yang mulia ini dan kepada beberapa hadis ini, Allah Ta'ala mengkisahkan kisah yang mungkin kalau kita hari ini tidak menganggap maksiat. Dan maksiat ini telah dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin, makan dengan tangan kiri. Salamatul Ibnu Aqwa, Abu Hurairah mengatakan, baina manahu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti kita hari ini. Id aqala rajulu bishimalihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, qul bi yamin. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Faqala hadha rajul, lastata'tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mamanaka ilal kibr. Falam yarfa yadahu ila fi. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang makan dengan tangan kiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Wahai fulan, makanlah kamu dengan tangan kanan. Sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Lalu orang itu mengatakan, saya tidak mampu makan dengan tangan kanan. Seolah-olah dia mengatakan, apa perbedaan tangan kanan dengan tangan kiri? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam murka dan mengatakan, tidaklah kamu mengatakan kalimat ini kecuali karena kesombonganmu. Lalu tiba-tiba orang itu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah tidak memberikan kemampuan kepadamu. Lalu tangannya tidak bergerak, tidak bisa mengantarkan air minum ke mulutnya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ibrah hadis ini, sekecil apapun orang melakukan maksiat kepada apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka dikala itu akan datang murka Allah dan fitnah dari Allah Ta'ala. Perkara yang kecil, ia melanggar syariat, Dan telah dinyatakan dalam sebuah hadis. Itu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala. Dan ini terjadi dalam satu masa di antara para sahabat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghaba ahadukum min ahlihi fala yatruku babahu fil lail." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salah seorang di antara kamu pergi meninggalkan istrinya, maka janganlah mengetuk pintunya pada waktu malam. Jadi pulang pada waktu malam, kecuali kalau kita telah minta izin dan memberitahu. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar istri kita tidak dalam keadaan kusut sehingga kurang penghormatan kepada kita. Berbeda dalam kondisi telah diberitahu. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kamu pulang dari peperangan, maka suarakanlah kendaraan-kendaraanmu dan pergi dahulu ke masjid sehingga kaum wanita mengetahui kedatanganmu dan mereka berdandan terlebih dahulu. Maka tiba-tiba ada dua orang sengaja pulang dan dia ingin melanggar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mendapati istri-istrinya melakukan zina dengan laki-laki yang lain. Jadi diikob oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan pelajaran oleh Allah ta'ala ketika orang itu maksiat kepada perintah Allah. Lalu hadis yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan ini kisahnya terjadi di zaman para sahabat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idan istaiwadu ahadukum minawmihi falayatmis yadahu fil inai hatta yagsilahuma thalatha marrat fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka janganlah memasukkan kedua tangannya ke bezana sehingga ia mencucinya, adabnya dicuci terlebih dahulu. Lalu ada orang, saya tahu di mana tidur tangan saya, lalu dia tidur, wajada yadahu qaddahu ila duburihi, maka dia mendapati tangannya masuk ke duburnya. Diikop oleh Allah taala ketika dia meremehkan sunnah. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, maka tidak mungkin hari ini kaum muslimin mencari derajat yang tinggi dan mengharapkan berada dalam derajat yang tinggi, tetapi kaum muslimin tidak diajarkan dengan syariat Islam. Tetapi kaum muslimin tidak dikenalkan kepada sunnah. Bahkan orang-orang yang menjadikan kedudukan dan menjadikan harta sebagai tujuan merasa takut kalau menjelaskan tentang ini syirik, ini bid'ah, ini hak, ini batil. Padahal ikhwatul iman rahimakumullah, sekecil apapun kita melanggar kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah, maka akan datang hukuman adab kepada kita. Kita berikan contoh kisah yang sangat agung, apa yang dihadapi oleh Syuhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ketika kaum Tatar menyerang negeri Syam dan kaum muslimin dijajah pada waktu itu, tetapi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala melihat berbagai bentuk kesyirikan di negeri Syam pada waktu itu, di mana sebagian kaum muslimin melakukan bentuk-bentuk kesyirikan dengan mendatangi kuburan-kuburan dan bertawasul berdoa kepada penghuni kubur. Lalu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala memberikan satu gambaran kepada masyarakat pada waktu itu. Ketika di antara 50 pemanah itu maksiat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Uhud, di mana ahli sejarah mengatakan bahwa perang Uhud ada dua marhalah, ada dua fase. Fase yang pertama, mereka mendapatkan kemenangan ketika mereka berada di atas jamaah, mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mereka mendapatkan kemenangan, lalu mereka tidak sabar terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap diam di bukit gunung, di bukit Uhud, sehingga mendengar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebagian di antara mereka melihat ghanimah yang telah banyak ditinggalkan oleh orang-orang kufar Quraisy. Lalu sebagiannya turun. Artinya maksiat kepada perintah Rasulullah. Maka Khalid bin Walid yang pada waktu itu masih kafir, dia berpura-pura kalah, lalu dia berbalik dan naik ke gunung dan menyerang kaum muslimin, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka dan terbunuhnya Mut'ab bin Umair dan terbunuhnya Hamzah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Lalu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah mengatakan, jika seandainya apa yang dilakukan oleh para sahabat pada waktu itu maksiat dalam kategori kecil, bukan perkara yang syirik, bukan termasuk kepada poin syirik, maka beliau mengatakan, tidak mungkin kami hari ini akan mendapatkan kemenangan, dan Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kami, sementara kaum yang berada di belakangku, orang-orang yang membawa pedang di antara kami, dan mereka membawa bendera perang pada pasukan kami, mereka menyekutukan Allah, maka Allah tidak mungkin akan memberikan kemenangan kepada mereka. Lalu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, maka aku dan semisilku pada waktu itu tidak bergegas untuk membawa bendera perang. Tetapi kami, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, membenahi kaum muslimin agar mereka menjauhi perkara kesyirikan. Dan aku menulis bantahan kepada seorang sufi pada waktu itu yang membolehkan untuk tabaruk dan bertawasul dengan penghuni kubur. Maka kata beliau di dalam sejarahnya disebutkan, tatkala aku melihat apa yang aku sampaikan dengan ulama-ulama sepertiku berpengaruh kepada umatku ini, berpengaruh kepada kaum muslimin, di mana kebanyakan mereka tidak menyekutukan Allah lagi, tidak bertawasul dengan penghuni kubur, maka mulailah kami membawa bendera pedang, membawa bendera perang, di mana dinyatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berperang bil hujjati wal barahin dan berperang bis saifi was sinan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia berperang dengan hujjah, dia berperang dengan pedang dan tombaknya. Lalu aku mengangkat bendera perang, maka beliau mengatakan, demi Allah, Allah Ta'ala telah memberikan kemenangan kepada kami, satu kemenangan yang tidak pernah diberikan oleh Allah Ta'ala sebelumnya. Ketika apa? Ketika mereka betul-betul melaksanakan perintah Allah dan mereka menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan perkara yang paling besar dilarang oleh Allah Ta'ala dalam menyekutukan Allah Ta'ala. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, tidak mungkin kedudukan yang tinggi akan dicapai oleh kita di dunia dan di akhirat kecuali dengan melaksanakan syariat Allah, kecuali dengan cara mentaati perintah Allah. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, sekali lagi, senantiasa dalam setiap mauqif, dalam setiap langkah untuk mengingatkan orang, barang siapa yang mencari kedudukan, mencari martabat yang tinggi dengan mencari kekuasaan, dengan cara mencari harta, maka mereka akan rugi, mereka tidak akan diberikan kemenangan sebagaimana kita melihat hari ini. Sehingga umat ini, sehingga kaum ini betul-betul melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-mawqifu ar-rabi', al-khutwatu ar-rabi'ah. Langkah yang keempat. Poin yang keempat yang menyebabkan kita akan tinggi derajat dan diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala dan diselamatkan dari kesulitan yaumul qiyamah, atamassuk bi sunnati Rasulillah. Al-iltizam bi sunnati Rasulillah, yaitu berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, yauma tabyadu wujuhum wa taswadu wujuh. Faqala al-mufassirun, maka berkata para mufassir terhadap ayat ini, satu hari kelompok orang mereka berwajah ceria, Suatu hari sekelompok orang mereka berwajah murah. Siapa mereka yang berwajah ceria? Maka mereka dikatakan hum ahli sunnah. Siapa yang berwajah murah, kelam, hitam? Maka mereka mengatakan hum ahlul bid'ah. Mereka adalah ahli bid'ah. Jadi artinya ikhwatul iman rahimakumullah, ahli sunnah ketika bertemu dengan Allah, ketika yaumul qiyamah, ketika di arasatil qiyamah, maka mereka berwajah ceria. Adapun ahlul bid'ah, maka mereka adalah berwajah kelam. Maka mereka berwajah takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka akan diselamatkan yaitu ahlu sunnah, dan mereka akan celaka di antaranya adalah ahlu bidah. Kemudian sebagian para ulama menyebutkan bahwa orang-orang ahli sunnah mereka yang akan meminum telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlu bidah maka mereka akan terusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat haud itu, di mana telaga itu adalah airnya bersumber dari surga. Luasnya sejauh orang berjalan satu bulan. Lebarnya adalah sejauh orang berjalan satu bulan. Airnya putih melebihi air susu. Manis melebihi air madu. Gayung-gayungnya adalah mutiara dari surga. Siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Maka ahli sunnah, para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan meminum air ini dan diizinkan untuk meminum air ini. Mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siarnya pada waktu itu ummati ummati ummatku ummatku. Lalu telah dinyatakan kepada orang-orang yang melakukan bid'ah, suhkon suhkon ai bu'dan bu'dan fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Maka orang-orang yang melakukan bid'ah, menurut tafsir sebagian para ulama, mereka akan dikatakan menjauh, menjauh. Sebab kamu tidak mengetahui apa yang mereka perbuat setelah kamu wafat. Jadi artinya bid'ah apa yang mereka perbuat setelah kamu wafat, sehingga mereka dijauhkan dari telaga ini. Jadi artinya ikhwatul iman rahimakumullah, ahli sunnah, mereka akan yang diberikan kemenangan. Mereka yang akan selamat pada hari kesulitan itu. Mereka akan diizinkan untuk meminum telaga, yang telaga ini begitu indahnya disebutkan dalam hadis yang sahih. Demikian juga mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia. Allah Ta'ala mengkisahkan terhadap kaum Nabi Isa yang mengikuti Nabi Isa. Waja'ilul ladina taba'uka faqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Para ulama mengatakan memang ayat ini turun dan disebutkan kisahnya terhadap kaum Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang yang mengikuti Nabi Isa yang dinamakan dengan Hawariyun, maka mereka tinggi derajatnya di atas derajat orang-orang kafir sampai hari kiamat. Tetapi para ulama juga mengatakan, maka barang siapa yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun akan tinggi derajatnya di dunia ini di atas derajat orang-orang yang kafir. Maka oleh sebab itu ikhwatul iman rahimakumullah, sejauh kita mendekati kepada sunnah Rasulullah, maka sejauh itulah pertolongan Allah Ta'ala akan diberikan kepada kita. Maka sejauh itulah kebersamaan Allah bersama kita. Yang dimaksud di sini kebersamaan Allah Ta'ala adalah pertolongan Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala akan senantiasa menolong kita. Lihat kepada hadis yang mulia ini. Sejauh mana kita melaksanakan sunnah, maka disitulah pertolongan Allah. Dan sejauh itulah kita melanggar sunnah Rasulullah, maka sejauh itulah fitnah yang akan ditimpakan kepada kita. Lihat kepada hadis Abdullah bin Umar. Idza tabayatum bil hina wa akhadtum ajnabal baqar wa raditu lakum bizar wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dzullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum au ila amrikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jika kalian berjual beli dengan hina, yaitu riba yang dosanya sangat besar Bahkan ini dinamakan oleh para ulama riba terselubung. Jadi dohirnya tidak seperti riba, tetapi sesungguhnya riba. Salah satu bentuk inah disebutkan oleh para ulama, di mana seseorang membeli barang kepada seseorang, tetapi tujuannya bukan menginginkan barang, tetapi ia menginginkan uang. Nah, diberikan contoh oleh kita. Seseorang sesungguhnya tidak membutuhkan HP, tetapi dia membutuhkan uang. Maka dia membelinya dengan kredit HP tersebut dengan harga 5 juta umpamanya. Lalu dia menjualnya kepada penjual dengan kontan umpamanya dengan harga 2 juta. Jadi seseorang membeli dari seseorang dengan kredit. Ia tidak membutuhkan barang, tetapi ia membutuhkan apa? Uang. Lalu dia menjual kepada penjual tersebut dengan kontan dengan harga 2 juta umpamanya. Maka ini dinamakan inah. Yaitu yang intinya apa? Bai'un nuqudi bin nuqud, bai'ud daini bid dain, yaitu menjual uang dengan uang ataupun menjual utang dengan utang. Maka hukumnya ini dinamakan bai'ul inah. Apabila kaum muslimin telah berjual beli dengan bentuk inah, bagian dari riba yang terselubung, lalu kalian berlebih-lebihan di dalam bercocok tanam, dalam beternak, dan meninggalkan jihad, mana hadis ini? Ketika kaum muslimin meninggalkan jihad, ketika seorang mukmin berjihad, maka dia berada di atas kendaraannya, maka dia berada di atas onta-ontanya, dia berada di atas kuda-kudanya. Lalu dia meninggalkan jihad ini, maka seolah-olah dia berjalan di belakang unta tersebut, berjalan di atas ternaknya tersebut, dan dia meninggalkan jihad. Maka apabila kaum muslimin telah melakukan berbagai bentuk maksiat, melakukan berbagai bentuk yang haram, lalu meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah Ta'ala akan menguasakan kepada kita orang-orang zalim, akan menguasakan kepada kita orang-orang kafir, sehingga kita menjadi umat yang lemah, sehingga umat ini menjadi lemah, terinjak. Bahkan dinyatakan dalam hadis Tauban, laksana makanan yang empuk, makanan yang lezat yang dikerumuni oleh orang-orang yang lapar, di mana orang lapar itu akan mengambil bagiannya sesuai dengan kemauannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita. Kalian tidak diangkat dari kehinaan ini. Kehinaan ini tidak akan sirna dari kita sehingga kaum muslimin kembali kepada sunnah, kembali kepada agama semula, agama yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa makna jihad di dalam hadis ini? Wallahu'alam, makna jihad dalam hadis ini mencakup seluruh martabat jihad, seluruh darajat jihad, baik jihad mencari ilmu, jihad mendakwahkan ilmu, termasuk al-jihadu bisayfi wassinan, termasuk jihad dengan pedang dan tombak-tombak. Maka tak kala kaum muslimin tidak menegakkan jihad di jalan Allah, di mana derajat yang tinggi hanya akan dicapai oleh jihad. Dan kita akan disebutkan nanti mauqif yang seterusnya, langkah yang seterusnya. Nah, iwatu iman rahimakumullah, tatkala kaum muslimin telah menjauh dari sunnah, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melanggar apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka umat ini akan menjadi hina. Iwatu iman rahimakumullah, maka peringatannya sebagai berikut. Siapa yang hari ini mencita-citakan kemenangan dengan mencari kekuasaan dan mengumpulkan harta dan menjauhkan kaum muslimin dari sunnah, bahkan menakut-nakuti orang dari sunnah, maka ketahuilah mereka selamanya tidak akan mendapatkan kemenangan. Demi Allah, mereka telah menghalangi sebab kemenangan, dan Allah Ta'ala tidak selamanya akan memberikan kemenangan kepada mereka bagi orang-orang yang menjauhkan manusia dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab hanya dengan mengikuti sunnah Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kita. Al-mawqiful khamis atau al-khutuwatul khamisah, langkah yang kelima yang akan menyebabkan kita mendapatkan kemenangan dan tinggi derajat di sisi Allah, dan kita akan diselamatkan dari kesulitan, al-amalu shalih, yaitu amal shalih. Ikhwatul iman rahimakumullah, lihatlah kepada surat yang insyaallah setiap mukmin, setiap diantara kita menghafalnya. Dan ayat ini menggabungkan poin yang sebelum tadi. Wal asri innal insana lafi khusr. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi mata, sesungguhnya manusia berada dalam keadaan rugi. Mereka akan hina dan mereka akan rugi di dunia dan di akhirat. Kecuali yang beriman dan beramal saleh. Maka di dalam surat yang pendek ini Allah Ta'ala mengecualikan orang-orang yang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Ta'ala adalah orang-orang yang menunaikan amal soleh. Lihat dalam surat ke-20 ayat 75. Siapa yang akan tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala adalah orang-orang yang telah beramal soleh dan mereka benar dalam keimanan. Faqala Allah Ta'ala wa may ya'tihi mu'mina qad 'amila shalihat fa ulaika lahum darajatul 'ula. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan beriman dan telah beramal soleh, maka mereka berada atau bagi mereka derajat yang tinggi. Jadi derajat yang tinggi hanya dengan amal soleh. Kedudukan yang tinggi hanya dengan sebab amal soleh. Ikhwatul iman rahimakumullah, ahlu sunnah salafiyun mestinya orang-orang yang paling bersegera terhadap amal soleh. Sebab dengan amal soleh inilah yang menyebabkan kita akan selamat dan tinggi derajat. Kita akan meneliti sedikit bagaimana kehidupan para sahabat. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam beramal. Pertanyaan mereka, ayul a'mal afdal, ayu jihadil afdal, ayu shadaqatil afdal, ayu sholatil afdal. Mereka bertanya, amal yang paling afdal, amal apakah yang paling afdal, jihad apakah yang paling afdal, shadaqah yang mana yang paling afdal, sholat yang mana yang paling afdal. Mereka senantiasa bertanya tentang sesuatu yang afdal. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala bersegera dan mereka berlomba dalam kebaikan. Kalau kita di dalam amal soleh, baik mungkin kita dalam amal bagaimana berdakwah, bagaimana kita mengadakan taklim, jika ada orang lain yang telah melakukan kebaikan, maka kita mengatakan alhamdulillah saya tidak kebagian. Barangkali kalau orang lain telah melakukan, kita merasakan aman, kita tidak kebagian amal. Tetapi ingat para sahabat. Lihat kepada dua kisah ini. Kisah yang pertama tentang tiga sahabat besar, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk infak, bersedekah dalam perang Tabuk, maka Abu Bakar berlomba dengan Umar dan Utsman. Umar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahli?" Qala, "Taraktu nisfa mali." Datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala lalu ditanya, "Apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Lalu beliau mengatakan, aku meninggalkan setengah hartaku. Fajak Utsman, lalu datang Utsman. Lalu Rasul bertanya dengan pertanyaan yang sama, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Qala Sulaimani, aku meninggalkan 2/3 hartaku dan aku bersedekah dengan 1/3 hartaku. Lalu datang Abu Bakar Siddiq dan kedua sahabat besar berada di hadapan Rasul. Lalu Rasul bertanya, ma'abu qaita li ahli? Faqala Allahu wa Rasul. Allahu wa Rasuluh. Lalu Abu Bakar mengatakan, aku menginfakkan seluruh hartaku dan aku meninggalkan bagi istriku Allah dan Rasulnya. Maka Umar bin Khattab sambil menangis mengatakan, demi Allah, la usabbikuka abada. Demi Allah, aku tidak mampu untuk mendahului kamu selamanya. Lihat ya, para sahabat, mereka terhadap amal. Karena mereka sangat paham bahwa hanya dengan amal soleh akan menyelamatkan kita. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memandangkan jihad yang dinamakan perang Usairah, perang dalam keadaan seseklik, maka para sahabat ada 4 kelompok. Yang pertama ada orang yang berjihad dan dia menginfakkan hartanya untuk memberangkatkan saudaranya. Ini orang yang paling tinggi derajatnya. Dia berangkat dan mendanai orang lain. Kelompok yang kedua yang dia mendanai sendiri, punya harta untuk dirinya sendiri. Maka dia memiliki derajat. Lalu yang ketiga, orang yang berangkat didanai orang-orang lain. Kelompok yang keempat yang cuma bisa menangis. Ketika ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak ada di sisiku harta yang bisa memberangkatkan kamu." Lalu mereka pulang dan mereka menangis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikisahkan dalam surat At-Taubah. Ini kehidupan para sahabat radhiyallahu taala. Di mana mereka mengetahui dan sangat paham bahwa amal inilah yang bisa menyelamatkan mereka dari kesulitan. Kisah yang ketiga, ikhwatu iman rahimakumullah. Orang-orang miskin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala dhahaba ahlu dhuhur bil ujur. Dia mengatakan orang-orang kaya telah pergi dengan pahala yang sangat banyak. Sedangkan aku, mereka bisa bersedekah, aku tidak bisa bersedekah. Mereka bisa berinfak, aku tidak bisa berinfak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah kamu memiliki jari-jari? Bukankah kamu memiliki mifsal, sendi-sendi? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya dalam setiap sendi-sendi ini ada wasilah buat kamu untuk bertasbih kepada Allah taala, berzikir kepada Allah taala, dan kamu akan menyamai mereka. Lalu ketika mereka mendapatkan Abu Bakar seperti mereka, mendapatkan Umar seperti mereka, Abu Bakar bertasbih, bertahlil, dan mendekatkan diri kepada Allah seperti mereka. Lalu mereka datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, aku pun mendapatkan mereka seperti kami. Baru di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itulah karunia Allah taala yang dianugerahkan, yang diberikan oleh Allah taala kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Lalu orang-orang miskin itu menangis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka memahami bahwa amal soleh adalah merupakan sebab utama kita akan diselamatkan dari kesulitan. Lihat kepada hadis yang tadi, yang tiga orang ini, bukankah mereka berdoa kepada Allah dengan amal soleh mereka? Nah, kita akan bertanya, ataupun wajib setiap kita bertanya hari ini, amal apakah yang telah kita persiapkan untuk menghadapi sakaratul maut? Amal apakah yang telah dipersiapkan oleh kita untuk menghadapi di alam kubur? Amal apakah yang telah dipersiapkan oleh kita ketika matahari mendekati kepada kita? Bukankah hanya dengan amal kebaikan? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh." Kemudian menyebutkan amal kebaikan. Al-Imamul Adil, rajulun qalbuhu muta'alikun bil masajid, wasyababun awasyabun nasya'a fi ibadatillah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 7 kelompok yang mereka akan mendapatkan naungan ketika matahari mendekat kepada kita 1 mil? Di antaranya adalah orang imam yang adil, seorang yang hatinya senantiasa berkaitan dengan masjid, seorang pemuda yang hidup dalam keadaan beribadah kepada Allah Ta'ala, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya lalu dia menyembunyikannya dan tidak diketahui dengan tangan kirinya, lalu seseorang yang mengingat Allah Ta'ala maka dia mengeluarkan air matanya dalam keadaan menyendiri. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dan seseorang yang mencintai saudaranya karena Allah. Bukankah semua itu adalah amal kebaikan yang bisa menyelamatkan kita? Maka kita hari ini bertanya, amal apakah, kebaikan yang mana yang telah kita persiapkan, yang telah kita perbuat hari ini? Katakanlah, kita bertanya, siapa yang tanggal 10 Zulhijjah melakukan kurban padahal di tangannya ada kekuasaan, ada kemampuan untuk berkurban? Padahal lewat iman rahimakumullah, kita sebagai orang yang menisbatkan ahli sunnah, bahkan menisbatkan salafi, kemudian pada hari itu tidak seperti salafus saleh, mereka melakukan setiap amal tepat pada waktunya. Bahkan para ulama mengatakan berkurban lebih afdal ketimbang bersedekah dengan seharga kurban pada waktu itu. Tidak ada amal yang paling baik pada hari itu kecuali kurban. Bahkan derajatnya lebih tinggi ketimbang jihad. Ikhwan iman rahimakumullah. Tapi kadang-kadang kita seorang mukmin tidak akil. Tetapi kita seorang mukmin tidak begitu cerdik dalam kehidupan ini, di dalam beramal ini. Padahal ikhwan iman rahimakumullah, para ulama kita telah mengatakan bahwa amal itu akan tinggi derajatnya ditinjau pertama apabila kita sesuai dengan waktu yang waktu ini punya fadilah. Amal itu akan menjadi derajatnya tinggi apabila dilakukan pada tempat yang Allah Ta'ala menetapkan tempat itu adalah tempat yang fadilah. Kemudian ikhwatu iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, pada hari-hari kita ditekan dengan fitnah, beramal di masa fitnah lebih afdal ketimbang beramal di masa-masa tenang. Oleh sebab itu Allah taala mengatakan, orang yang menginfakkan harta sebelum Fathu Mekah lebih afdal ketimbang orang yang menginfakkan harta setelah Fathu Mekah. Kenapa? Sebab di hari-hari begitu dahsyatnya fitnah, maka di hari itulah amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin harus akil. Seorang mukmin harus cerdik dalam kehidupan dunia ini. Ketika kita berada di dunia ini. Al-mawqifus sadis, al-khutwatu as-sadisah. Langkah yang keenam. Sikap yang keenam yang akan menyebabkan kita tinggi derajat adalah al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita menunaikan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an telah menyebutkan salah satu sebab seorang mukmin akan mendapatkan kebahagiaan dan derajat yang tinggi dengan sebab berjihad di jalan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyatakan dalam surat yang ke-9 ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alaihi haqqo fit tawrati wal injil wal qur'an. وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَيَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Yang maknanya, sesungguhnya Allah Ta'ala akan membeli atau telah membeli terhadap orang-orang yang beriman, jiwa mereka dan harta mereka dengan surga. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh dan mereka terbunuh. Ikhwatul iman rahimakumullah. Derajat yang tinggi, ampunan dari Allah, kemenangan akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan jihad di jalan Allah Ta'ala. Bahkan kita lihat dalam surat yang keempat ayat 95-96. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu lidharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajatan. Wa qulan wa'adallahu al husna. Wa faddalallahu al mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Darajatin min wa maghfirah wa rahmah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang inti dari ayat ini, Allah Ta'ala memberikan keutamaan dan melipat gandakan kebaikan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Mereka akan tinggi derajat dan bagi mereka ganjaran yang sangat agung. Jadi derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi sesungguhnya adalah dengan sebab jihad di jalan Allah. Maka ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kedudukan yang tinggi di bawah kilatan pedang. Surga berada di bawah kilatan pedang. Tetapi maknanya jihad yang syar'i. Jihad yang sesuai dengan bawah itu syar'i. Jihad yang sesuai dengan tuntunan dinul Islam. Jihad yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ahli sunnah aulan nasi bil jihad wa arafun nasi bil jihad. Ahli sunnah adalah orang yang paling tahu terhadap jihad. Ahli sunnah adalah orang yang paling ingin untuk berjihad. Sebab tidak boleh kita menakut sunni ataupun salafi, tetapi kita takut kepada jihad. Tetapi kita tidak mau untuk berjihad, tidak sah pengakuan kita dikatakan sunni ataupun salafi. Sebab Nabi SAW telah menyatakan, orang yang tidak mau berjihad dan tidak mencita-citakan untuk berjihad, maka masih dalam sebagian sifat munafik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata walam yabzu walam yuhadis nafsahu mata la syubatin minan nifaq. Barang siapa yang mati dan dia belum berjihad dan tidak mencita-citakan untuk berjihad di jalan Allah, maka dia mati dalam sebagian kemunafikan. Sebab orang munafik itu jabbar. Orang munafik itu duna rujula. Al-mu'minu rujula. Wasejaan. Orang munafik itu orang yang penakut. Mereka yang paling takut apabila diseru untuk berjihad. Tetapi orang-orang mukmin adalah orang-orang yang rujula. Orang-orang yang sejaan. Orang-orang yang pemberani. Lihatlah kepada kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu, seorang pemuda yang gagah, seorang pemuda yang terlenteng, sehingga dinyatakan tentang wanita-wanita Arab, apabila mereka melihat Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu, seperti mereka membayangkan turunnya malaikat dari langit dan turunnya penghuni surga ke bumi. Saking gantengnya Musa bin Umair radhiyallahu ta'ala. Lalu di dalam perang Uhud, Musa bin Umair radhiyallahu ta'ala, seorang pemuda yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pedang, tombak dan dari panah orang-orang kufar Quraisy. Maka ia menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia terluka, dikatakan 70 luka yang menunjukkan lukanya sangat banyak dan dikisahkan tidak ada luka dari belakang, menunjukkan Musa bin Umair radhiyallahu ta'ala tidak pernah berpaling dari perang. Lukanya semuanya dari depannya, dan dinyatakan di dalam sejarah bahwasanya Musa bin Umair saking banyak lukanya tidak dikenali bahwasanya itu adalah Musa bin Umair kecuali dengan cincin yang ada di jarinya. Dan ketika akan dikapani Musa bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, ketika akan dikapani, maka kain kapannya tidak mencukupi Musa bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila ditutup kepalanya, maka sebagian kakinya terbuka. Dan apabila ditutup kakinya, maka terbuka kepalanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menutup kepalanya dan kakinya dengan daun-daun. Lalu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu menangis. Dan lihat kisah menangisnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitab Buyuk dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Apa yang menyebabkan menangis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu? Dia memahami tentang kedudukan harta. Sesungguhnya harta tidak akan menyertai orang yang mati. Dapat dibuktikan bahwasanya ketika Musa bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu tetapi menangis yang kedua ataupun sisi yang menyebabkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala menangis, maka beliau mengatakan, aku selama ini adalah orang yang termasuk kaya, tetapi aku merasa takut jika aku mati tidak seperti Musa bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab Musa bin Umair telah mengatakan ketika mendekati sakaratul mautnya, qad ajidu rihal jannati duna ukudin. Di mana Musa bin Umair ketika mendekati sakaratul mautnya, dia mengatakan, demi Allah, aku telah mencium baunya surga ini di belakang bukit gunung, di belakang Uhud ini. Ini pernyataan Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Ikhwatu iman rahimakumullah. Demikianlah para sahabat terhadap jihad. Lihat kepada dua sahabat ini. Pertama, seorang pemuda yang telah mempersiapkan hartanya untuk nikah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memandangkan jihad. Maka apa-apa yang telah dia persiapkan untuk nikah, maka dia belikan untuk senjata. Lalu dia berperang. Lalu dia mati di jalan Allah Ta'ala. Ada tiga kelompok para sahabat yang di mulut mereka ada kurma dan di tangan-tangan mereka ada kurma. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memandangkan jihad. Lalu mereka membuang kurma yang ada di mulutnya dan mereka membuang kurma yang ada di tangannya. Lalu mereka berjihad di jalan Allah. Lalu mereka mati syahid dan mereka mendapatkan kenikmatan yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Iwatu iman rahimakumullah. Para sahabat, mereka sangat tahu dan mereka sangat akil, sangat cerdik bahwasanya kebahagiaan berada di bawah kilatan pedang. Maka mereka tidak takut dengan meninggalkan harta, bahkan makanan yang ada di mulutnya, bahkan sesuatu yang ada di tangannya, mereka tinggalkan ketika mereka akan menemui sesuatu yang akan menyebabkan mereka berbahagia di sisi Allah Ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, ribatu yaumin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bukan perangnya ini, jaga sebagai haris ataupun mungkin gampangnya kita sebagai satpam pada waktu jihad, menjaga bala tentara kita tidak tertidur pada malam harinya. Satu malam saja, maka itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, inna fil jannati mi'atu darajat a'adahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyediakan di surga itu 100 darajat bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Setiap di antara darajat ini luasnya di antara bumi dan langit. Jadi ini kebahagiaan yang akan diberikan kepada para mujahid, yang akan diberikan kepada orang-orang yang jihad di jalan Allah Ta'ala. Dan tentunya yang dimaksud dengan jihad ini martabat yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-Mawqifus Sadis, langkah yang ketujuh. Al-Qutwatu Sadisah, langkah yang ketujuh. Al-Ilmu Nafi, ilmu yang bermanfaat. Talabul Ilmi Nafi, Al-Juhdu Fi Talabil Ilmi, yang menyebabkan kita akan tinggi derajat di sisi Allah Ta'ala adalah memiliki ilmu yang bermanfaat, mencari ilmu yang bermanfaat. Saya kira poin ini begitu seringnya kita memahami bahwa jika kaum muslimin telah memiliki ilmu tentang agamanya dan telah mendalami ilmu tentang agamanya, maka umat ini akan menjadi tinggi derajatnya. Qala Allah Ta'ala, narfa'u darajati man nasha'. Qala al-Imam Malik aidil ilmi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Poin yang ke-8, at-tawakkulu 'alallah. Poin yang ke-8 adalah bertawakal kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan baginya. Maka Allah Ta'ala akan menjadi penolongnya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ketika Allah Ta'ala menggambarkan orang-orang munafik laknatullah, yang mereka mengharapkan kekuatan berada dalam jumlah manusia, ketika mereka mengharapkan kekuatan apa-apa yang ada di tangan manusia, maka Allah Ta'ala membantah kepada mereka, sesungguhnya kekuatan berada di sisi Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala pernah memperingatkan kepada para sahabat ketika Yaumul Bunay, setelah Fathu Makkah, Rasulullah SAW bergegas untuk melakukan perang Hunain. Dan dalam perang Hunain ini banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Maka banyaknya para sahabat ini membuat takjub bagi para sahabat. Dan mereka menganggap bahwa banyaknya kaum ini sebagai sebab utama untuk mendapatkan kemenangan. Maka Allah Ta'ala memberikan peringatan dengan hampir saja akan mendapatkan kekalahan di dalam perang Hunain itu, ketika kebanyakan kamu ataupun jumlah yang banyak ini menjadi sebab takabur kalian, dan kalian menyangka bahwasanya dengan banyaknya ini kamu akan mendapatkan kemenangan. Maka Allah Ta'ala memberikan peringatan, memberikan tanbih, agar apa? Agar kaum muslimin tetap bertawakal kepada Allah, agar kaum muslimin tetap menggantungkan diri kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, ikhwatu iman rahimakumullah, 70 ribu orang yang mereka masuk surga tidak dihisab dan tidak diazab, salah satunya mereka yang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Hum la yasturkun wa la yaqtawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika para sahabat dikabarkan 70 ribu dari umatku mereka akan masuk surga dengan tanpa adab dan tanpa hisab, lalu para sahabat berpikir, siapa mereka? Siapa mereka? Lalu Nabi SAW menjelaskan, mereka yang tidak meminta dirukyah, mereka yang tidak melakukan pengobatan dengan kei, dan mereka yang bertawakal kepada Rob mereka. Kemudian orang yang bertawakal ini akan diselamatkan dari godaan syaitan laknatullah. Jadi sedang saat apapun kekuatan syaitan laknatullah, maka orang-orang yang bertawakal kepada Allah dinyatakan di dalam surat yang ke-17 ataupun surat yang ke-16, sesungguhnya bukan di atas kekuasaan wahai syaitan hamba-hambaku yang bertawakal. Jadi Allah Ta'ala telah menyatakan bukan ataupun mereka tidak akan berada dalam penguasaanmu, dan mereka tidak akan bisa dikuasai oleh kamu wahai syaitan. Siapa? Dua kelompok, yang ikhlas, kemudian yang kedua siapa? Yang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Langkah yang ke-9, Saya akan menyebutkan 10 saja dalam kalimat yang singkat. Yang ke-10, yang ke-9 adalah as-shadaqatu wal infaq. Shadaqah dan berimpak di jalan Allah Ta'ala. Banyak ayat seperti dijelaskan dalam surat Al-Baqarah dan dalam banyak ayat bahwasanya kejayaan kaum muslimin dan kaum muslimin akan diselamatkan dari kesulitan bagi orang-orang yang bersedekah di jalan Allah. Seperti dalam hadis yang tadi, barang siapa yang bersedekah dengan tangan kanannya lalu dia menyembunyikannya, merahasiakannya sehingga ia tidak mengetahui tangan kanannya, tangan kirinya, maka ini adalah salah satu orang yang akan mendapatkan naungan ketika matahari mendekat satu mil. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dalam banyak hadis, sesungguhnya murka Allah ditolak dengan sedekah. Sesungguhnya kemarau, keceklik akan ditolak dengan orang-orang yang sedekah. Sebab terjadinya malapetaka dan bencana, sebab terjadinya murka Allah, tidak turunnya hujan, kemarau berkepanjangan dan sejenisnya. Salah satunya disebabkan orang-orang menahan sedekahnya, menahan zakatnya. Orang-orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah, maka mereka akan ditimpakan malapetaka dan bencana. Ihwatu iman rahimakumullah. Bahkan dosa akan semakin berlipat dan dosa tidak akan terhapus manakala kita tidak menyertai dengan kebaikan, salah satunya sedekah. Di mana Umar pernah bertanya kepada Hudzaifah, "Tahukah kamu kepada fitnah yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka Hudzaifah berkata, "Aku tahu." Yaitu fitnahnya seorang dengan tetangganya, dengan hartanya, dengan keluarganya yang bisa dihapus salah satunya dengan sedekah. Ihwatul iman rahimakumullah. Poin yang ke-10, at-taubatun nasuha. Penyebab utama akan terjadinya kebaikan dan kita akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari berbagai kesulitan manakala kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, di mana kita beristighfar kepada Allah. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiap hari tidak kurang istighfarnya 100 kali. Bahkan sebagai penutup dari pertemuan ini, lihatlah kepada ayat Allah Ta'ala, di mana sebab turunnya barokah, turunnya kebaikan, manakala umat ini istighfar kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar, yursilis sama alaikum idraro, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, wa yaj'al lakum jannatin wa anhar. Hendaklah kalian beristighfar kepada Rabbmu, meminta ampun kepada Rabbmu, bertaubat kepada Rabbmu, niscaya Rabbmu akan menurunkan hujan berkah dari langit, akan memperbanyak keturunan kamu, dan akan dialirkan sungai-sungai keluar mata-mata air sehingga kamu diberkati dalam kehidupan dunia ini. Di dalam kisah dikatakan, ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, satu kaum yang ditimpa peteklik tidak turun hujan, lalu dia bertanya kepada Imam Ahmad, apa jalan keluarnya? Maka Imam Ahmad mengatakan, beristighfarlah kalian. Lalu ada orang yang telah menikah lama tidak memiliki anak, lalu dia bertanya, apa jalan keluarnya? Beristighfarlah kamu kepada Allah. Lalu ada orang yang berternak dan bertani tidak mendapatkan keuntungan. Apa jalan keluarnya? Istighfar kepada Allah. Lalu orang bertanya, kenapa engkau ditanya 3 pertanyaan, lalu engkau menjawab dengan 1 pertanyaan? tidaklah kamu membaca ayat istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrar wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa anhara. Maka beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah dari berbagai bentuk maksiat, salah satu sebab akan turunnya rahmat barokah dari Allah Ta'ala. Ihwat iman rahimakumullah. Demikian juga makna poin yang ke-10 ini. Semakin banyak dosa yang dilakukan oleh umat ini, semakin banyak dosa yang dilakukan oleh umat Islam, maka sejauh itu fitnah yang akan ditimpakan oleh Allah, azab yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka ihwat iman rahimakumullah, kesimpulannya, malah kita sampaikan kepada siapa saja, baik kepada para pemimpin kita, baik kepada tetangga kita, baik kepada orang-orang yang ada di dekat kita, baik kepada orang-orang yang telah menamakan dirinya dai, katakan kepada mereka, sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, demi Allah, kebahagiaan, ketentraman, derajat yang tinggi tidak akan dicapai dengan semata-mata kita mencari kedudukan. Tidak mungkin akan dicapai oleh kita dengan semata-mata kita mengumpulkan harta, dengan semata-mata di tangan kita ada kekuasaan, di hadapan kita ada harta. Bukankah Allah Ta'ala telah mengkisahkan Fir'aun laknatullah, yang ia telah memiliki kekuasaan, Namrud laknatullah, yang di tangannya ada kekuasaan, kemudian Haman, kemudian Korun, yang telah memiliki kekuasaan, yang telah memiliki harta, Abu Jahal, Abu Lahab, maka mereka tidak bisa melepaskan diri dari murka Allah, dan mereka menjadi manusia yang dihinakan oleh Allah Ta'ala. Maka demi Allah, jika kaum muslimin hari ini mereka mengumpulkan berbagai kekuatan, mereka mengumpulkan berbagai orang-orang yang ahli, mereka mengumpulkan berbagai sebab, dan mengumpulkan 1000 sebab, manakala sebab itu bukan sebab syar'i yang Allah Ta'ala telah tetapkan sebagai sebab untuk mencapai kebahagiaan, yang Allah Ta'ala telah tetapkan sebagai sebab untuk mencari kebahagiaan, maka mereka tidak akan sampai kepada kebahagiaan yang hakiki. Tetapi mereka akan merasakan waktu demi waktu, hari demi hari, bahwa apa yang mereka tempuh selama ini tidak akan mengantarkan mereka kepada kebahagiaan, tidak bisa mengantarkan mereka kepada kebahagiaan. Ihwatu iman rahimakumullah. Barangkali itulah yang saya disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, karena ya waktunya singkat dan pesawat saya jam 12. Barangkali ada pertanyaan sebentar saja, yaitu kita tutup 4 jam atau 20 menit pertanyaan, maka ya silakan bagi yang mau bertanya ataupun telah dikumpulkan pertanyaan, silakan bertanya.